不可思议，sedang bersusah hati。 Indonesiaku dihiasi oleh belasan ribu pulau, diwarnai dengan ratusan suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai tradisi dan berbagai keyakinan. Namun Indonesia satu hati, satu jiwa, satu visi, satu cita-cita dan satu kesatuan. Tersakiti, maka semua menangis. Derita ini buat kita semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua. Thank you.